إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwani azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa menjadikan syukur kita kepada Allah dengan menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ketaatan kepada Allah, baik berupa menjalankan perintah ataupun menjauhi larangan-larangannya. Karena syukur tanpa bukti yang demikian belumlah dikatakan syukur yang sebenarnya. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hambanya yang masuk kategori abdan syukur, hamba yang pandai bersyukur. Mayashkuru fa'inna mayashkuru li nafsi. Dan siapa saja yang bersyukur, maka rasa syukurnya adalah akan dia petik hasilnya untuk dirinya. Wa man kafara fa'inna Allah ghaniyyun 'anil 'alamin. Namun siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah Ta'ala zat yang amatlah kaya, tidaklah membutuhkan dari makhluk. Allah Ta'ala tidak akan kurang kekayaannya, kuasaannya, keagungan dan kemuliaannya. Justru sebaliknya, ketika seorang hamba tidak mau mensyukuri nikmat Allah, hamba itu sendiri yang akan memetik kerugiannya. Masa ikhwani azani Allah wa iyyakum, fanahmadullah, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, pertolongan untuk dimudahkannya kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk adalah tafakkur fi dinillah, mendalami agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah thalabul ilm, ibadah berupa menuntut ilmu. Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika wa lil mu'minin wal mu'minat. Maka berilmulah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Kemudian mintalah ampunan, beristighfarlah untuk dosa-dosa dan untuk orang-orang yang beriman, laki-laki maupun wanita. Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya setelah beliau menjadikan dengan ayat ini, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu adalah sebelum berucap dan sebelum beramal, agar ucapan menjadi benar, ucapan yang lurus harus ada dasar ilmu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar agar perbuatan termasuk kategori perbuatan amal soleh ketika perbuatan tersebut didasari ilmu sehingga tidak salah, tidak keliru. Yang dengannya selamat dari kesesatan. Karena orang yang punya semangat beramal tanpa didasari ilmu namanya adalah dolun. Mereka orang-orang yang menyimpang, sesat karena tanpa didasari ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya dasar ilmu. Ini berarti dituntutkan kita punya sifat ilmiah. Hendaklah engkau mendasari ucapanmu, perbuatanmu, bahkan akidahmu di atas bimbingan ilmu. Jangan engkau mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya dasar ilmu. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Masing-masingnya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan fillah, ketika seseorang diberikan kemudahan, diberikan hidayah taufik untuk thalabul ilm, maka itu adalah di antara nikmat dari nikmat yang sangat besar, yang sangat agung. Hendaknya mestinya untuk dijaga, dipertahankan. Karena itu adalah alamatul khair, alamat baik untuk dirinya, yang dengannya semoga Allah memberikan tambahan hidayah. Walladzina tadau zadau huda wa atau taqwa. Dan orang-orang yang menempuh petunjuk, maka Allah akan tambah bagi dia petunjuknya, dan Allah akan memberikan ketakwaan kepada dia, diberikan kemudahan. Sebaliknya, di antara siksa, azab, bencana, hukuman bagi pelaku dosa, kemaksiatan, kejelekan, jauh dari bimbingan ilmu, tidak mengambil petunjuk, maka semakin parah, semakin jauh. Di kulubihim marad fazadahumullah maradan. Di hati mereka ada penyakit, maka Allah tambah penyakitnya. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Ketika mereka menyimpang, maka Allah semakin simpangkan hati mereka. Ketika mereka tidak segera kembali, tidak segera bertobat, tidak segera menempuh petunjuknya Allah, kalau tidak segera berpegang teguh dengan petunjuknya Allah, Allah akan semakin tambah untuknya penyimpangan. Alam azal wa azal Allah lubau. Ketika mereka menyimpang, Allah tambah penyimpangan pada hati mereka. Dan sungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk orang-orang yang fasik, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang keluar dari ketaatan. Dan ini telah kita lewati keterangan Imam Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwasannya nikmat ganjaran Allah berikan bagi pelaku ketaatan ketika dia menunggu petunjuknya Allah kepada ketaatan berikutnya, diberikan semakin kemudahan untuk taat, untuk baik. Itulah nikmat. Sebaliknya, hukuman bagi orang yang menyimpang, yang jauh dari petunjuk, tidak peduli dengan petunjuknya Allah, jatuh dalam maksiat dan dosa, semakin Allah tambah penyimpangan, semakin dia berkelimpahan dengan dosa. Ketika tidak segera dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala memerintahkan kepada kita, wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ikutilah orang-orang yang mereka kembali kepada kami, kata Allah. Orang-orang yang mereka kembali taat, beribadah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ikuti jalannya orang-orang yang demikian. Wattabi' sabila man anaba ilaihi. Ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepada kami. Jalannya Rasulullah, jalannya siddiqin, syuhada, salihin, ikuti. Summa ilayya marji'ukum, kemudian kepadakulah kalian nanti akan datang kembali. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, kemudian aku akan beritahukan kepada kalian semua apa yang kalian dulu perbuat. Duhai betapa bahagianya ketika kita diberi, dinampakkan, diberitahukan, ditunjukkan, ini amalan perbuatan kamu dulu di dunia, isinya adalah amalan kebaikan-kebaikan, talabul ilmu, ibadah, ucapan yang terjaga, amalan-amalan kesolehan. Tapi kalau amalan-amalan kejelekan yang kita perbuat, penyimpangan-penyimpangan yang kita jatuh padanya, betapa meruginya saat itu tidak lagi bisa diperbaiki. Sekalipun dia minta kepada Allah, Rabbir ju'un, ya Allah kembalikanlah aku ke dunia, la'ali a'malu salihan fima taraktu, barangkali aku akan beramal amal soleh yang aku dulu telah tinggalkan. Pengen dia dikembalikan ke dunia, nyesal karena dulu berbagai amal soleh dia tidak pedulikan, berbagai amal kebaikan dia tidak lakukan, maka dia nyesal meminta, ya Allah kembalikanlah aku ke dunia supaya aku bisa beramal soleh yang dulu aku tinggalkan. Kalah jauh ya Allah, tidak sama sekali, tidak bisa. Banyak kalimatun waqa'ibuha, bahkan itu adalah sekedar kalimat yang bisa dia ucapkan, tidak akan bisa terrealisir. Ketika kita sudah di alam akhirah, tidak akan bisa kembali ke alam dunia. Sebagaimana halnya ketika kita sedang terlahir ke alam dunia, tidak bisa kembali ke alam rahim. Nah, ikhwan fillah jazakumullah, maka senantiasa kita berdoa kepada Allah, untuk Allah menjaga kebersihan, kelurusan, keimanan, ketakwaan hati kita di atas petunjuknya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau simpangkan hati kami setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami, dan berikanlah kepada kami dari sisi berupa rahmat sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Memberi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Ya para doa Ashabul Kahfi. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berikanlah kepada kami dari sisimu rahmat. Wa hayyi' lana min amrina rasada. Dan amankanlah terhadap urusan-urusan kami untuk senantiasa mendapatkan petunjuk, bimbingan. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah, sekali lagi adalah nikmat ketika seseorang diberikan kemudahan, taufik untuk setelah belajar, karena yang demikian adalah amatul khair. Amat baik, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan mudahkan untuknya tafaqquh fid din, memahami agama Allah, belajar talabul ilm, mendapatkan nasihat, mendapatkan bimbingan. Ini alamatul khair. Maka ada majelis ilm sana, jangan kita malas, kita berusaha untuk bisa hadir majelis-majelis ilm. Dan kita tambah waktu, kesempatan yang kita punya, baik itu apa yang bisa didengar dari audio-audio kajian satira, atau kita baca bacaan-bacaan yang bermanfaat, menambah faedah ilmiah. Utamanya adalah hadir di majelis ilmu, di pengajian, taklim, karena itu adalah lebih barokah. Mastama qawmun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatada rasulna bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa khaffatuhumur rahmah wa ghashiyatuhumur rahmah wa khaffatuhumul malaikah wa dhakarallahu fi man indah. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah dalam rangka apa? Membaca kitab Allah, Al-Qur'anul Karim, mempelajari Al-Qur'an Karim, ya tadarusuna bainahum, saling memberikan pelajaran antara mereka. Kecuali kaum tersebut akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Diliputi rahmat dan para malaikat menaungi mereka, merendahkan sayap-sayapnya. Dan bahkan Allah Ta'ala menyebut kaum yang hadir di majlis ilm, di masjid, dari masjid Allah, Allah Ta'ala sebutkan mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah. Luar biasa, menunjukkan barokah, kebaikan yang sangat banyak hadir di majelis ilmu. Dan itu adalah syiar yang terus dihidupkan oleh Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, asbabut tabi'in, dan seterusnya para a'immah, para imam-imam bersama murid-murid mereka, adalah senantiasa menggalakkan taklim, pengajian. Sehingga datanglah nasihat kepada kita pun aliman au ta'aliman au mustami'an wala takun rabian, yang salah ucapan imam sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu, bahkan sebagian yang menyatakan itu adalah hukumnya marfu kepada Rasulullah SAW. Jadilah engkau orang yang alim berilmu. Ya tidak mungkin jadi orang yang berilmu kecuali sudah telah berilmu menuntut ilmu. Jadilah engkau orang yang berilmu. Atau kalau tidak, kalau belum kau bisa menjadi orang yang berilmu, jadilah kau penuntut ilmu, telah berilmu, santri. Kalau tidak bisa menjadi santri, maka mustami yang mendengarkan ilmu, pengajian, taklim, jangan kau menjadi yang keempat. Tidak ada baiknya kalau jadi empat. Yang keempat, apa yang keempat? Jadi, bukannya orang yang berilmu, bukan pula thalabul ilmi, tidak pula mustami, tidak mendengar taklim, tidak mendengar ilmu, terus jadi apa? Ilmu jauh dari dia. Dia tidak terbimbing oleh ilmu. Maka tak ayah lagi kalau dia hidupnya tak ubahnya seperti binatang ternak yang tidak ngerti tentang petunjuk hidup, bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana perihal orang-orang yang mereka berani durhaka membantah Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minan nas mayujadilu fillahi bighairi ilmi wala huda wala kitabim munir. Di antara manusia ada orang-orang yang berani membantah Allah. Allah kasih petunjuk, dia enggak mau ambil. Dia justru ingkari. Dia tidak mau taat tunduk kepada Allah, justru durhaka. Kenapa demikian? Mikhoiril tanpa bimbingan ilmu, wala huda dan tanpa bimbingan petunjuk, wala kitabim munir tanpa bimbingan kitab yang penuh cahaya. Sehingga kenyataannya waida gila lahum tabi'u ma'anzalallah, ketika dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang Allah turunkan, ikutilah petunjuknya Allah, ikutilah bimbingannya Allah, syariatnya Allah, ikutilah apa yang Allah turunkan. Kalau mereka menjawab, benar tapi umat wajah nari abah, cukuplah kami mengikuti apa yang sudah ditinggalkan oleh nenek moyang kami. Walaukan syaitan yang diumilah ada di sair, sekalipun syaitan mengajak mereka kepada azab neraka sair, mereka tidak mau menempuh petunjuknya Allah. Tidak tahu ilmu, tidak tahu petunjuk, tidak tahu bimbingan kita. Ini adalah syarat kejelekan. Nah, wala syarat ba'da, dan tidak ada kejelekan setelah itu. Ini kejelekan yang paling jelek, keburukan yang paling buruk. Ketika manusia jauh dari ilmu, tidak terbimbing ilmu, tidak peduli dengan ilmu, dan yang dimaksudkan adalah ilmu jin, ilmu agama, qala rasul, apa yang Allah firmankan dan apa yang disabdakan dari rasul. Nah, ikhwan fil din rahiman rahmatullah, mimba bitadakur binikmatillah, mengingatkan akan nikmatnya Allah, supaya kita senantiasa dijaga oleh Allah kesemangatan untuk berilmu. Kenapa? Karena kita ini hidup di zaman sekarang banyak aktivitas banyak program-program, banyak keinginan-keinginan, banyak angan-angan. Nah, yang banyak-banyak-banyak ini tadi bisa saja kemudian membuat kita lemah untuk telah belajar, lemah untuk menyiapkan diri terhadap apa yang menjadi bekal sebenarnya, bekal yang hakiki untuk kita menghadapi hidup kelak di akhir, di akhirat. Nah, apalagi Rasulullah SAW menyatakan inna li kulli siratin fatrah, sesungguhnya pada setiap perjalanan itu ada masa-masa turun semangat. Maka jagalah bagaimana ketika kita ini turun-turun semangat, sudah agak malas, nah, banyak godaan, banyak planning, banyak acara, banyak aktivitas, banyak kejar target, macam-macam. Maka Rasulullah SAW menyatakan, "Famankanat fatratu ala sunnah faqad naja." Siapa yang masa-masa dia turun semangatnya itu di atas bimbingan sunnah, maka dia akan selamat, dia akan tetap berhasil. Ya, dibimbing sunnah, sunnah membimbing untuk dia segera sadar, segera mencari yang terbaik untuk dirinya, ngerti tentang bimbingan sunnah, maka kembali dia, kembali bersemangat, kembali kepada jalan yang harus dia lalui. Perjalanan kadang sudah sampai perlu istirahat. Tapi kalau istirahatnya dia tetap terbimbing dengan sunnah, nah, maka dia segera bangkit lagi, melanjutkan perjalanan yang semestinya untuk dia tempuh. Tapi kalau masa-masa turun semangatnya, masa-masa lemasnya, capeknya itu ala ghairidzali, tidak di atas sunnah, apa ada harap pasti dia akan selamat. Nah, jangan sampai kepada tujuannya, perjalanannya terhenti, futurnya, turun semangatnya, semakin menjadikan dia terpuruk, tidak lagi mampu untuk melanjutkan perjalanan yang seharusnya dia tempuh untuk bisa menyampaikan kepada tempat yang dia tuju, yang di sana itu adalah tempat yang penuh kebahagiaan, tempat yang sebenarnya. Demikianlah ikhwani fiddin rahimani wa rahmatullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun 'ala sabil." Jadilah kau di dunia seperti orang yang asing atau seperti orang yang berkelana, mengadakan pengembara, mengadakan sebuah perjalanan. Orang yang asing tidak akan dia punya keinginan mau tinggal di situ. Namanya orang asing, bukan negerinya. Dia datang ke situ, ada kebutuhan, ada hajat yang dicari atau dibeli, selesai, kembali ke tempat aslinya, ke negerinya. Namanya orang asing, keluarganya gak ada di situ, nah, tempat kediaman yang sebenarnya tidak ada di situ, tempat pencar, mata pencarian yang sebenarnya tidak ada di situ. Cuma dia datang sebagai orang asing yang ada keperluan sedikit, segera dia tinggalkan generasinya. Atau orang yang berkelana, mengembara, mengadakan perjalanan, nah, maka dia hanya sekedar lewat, berteduh, beristirahat untuk memulihkan tenaga kembali. Sejenak dia minum, sejenak dia membuka bekalnya, untuk kemudian melanjutkan perjalanan supaya lebih kuat lagi. Sekedar mampir dia. Rasulullah SAW ketika beliau tidur itu, ya sampai membekas di kulit beliau, yakni tikar kasar. Maka Rasulullah, para sahabat melihat itu iba. Rasul tidur hanya sekedar beralas apa adanya. Ditawarilah oleh sahabat, nah, alas yang empuk, yang bagus. Apa jawabannya Rasulullah SAW? Kata beliau, mali wa dunya ma'ana fi dunya illa ka'amiri sabil summa roha tahta sajara summa taroka. Al-Qamakala Nabi SAW, apa urusanku dengan dunia ini? Antara diriku dengan dunia ini, tidaklah aku di dunia ini tahu banyak seperti orang yang mengandalkan perjalanan, kemudian istirahat di bawah pohon sejenak, sudah kemudian kembali melanjutkan perjalanan. Tidak lama-lama lagi, ngapain harus menyiapin macam segala hal-hal yang nanti justru menghambat perjalanan. Sekedarnya istirahat sebentar, kemudian berangkat lagi. Subhanallah. Rasulullah SAW tidak tergiur, terkesima, tertipu dengan kemerlapnya dunia. Nanti dunia ini adalah sementara, justru sebagai memperkuat diri bekal untuk perjalanan berikutnya, bukan selama-lamanya. Maka di antara penyakit yang menjadikan semangat kita yang turun untuk mempersiapkan diri kehidupan akhirat itu adalah karena adanya, yakni panjang angan-angan. Nah, seperti yang pernah kita bahas dari keterangan Imam Qayyim rahimahullah. Masyaallah ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan yang diterangkan oleh Imam Qayyim rahimahullah masih tentang bahaya zina, buruknya perbuatan zina, hinanya perbuatan zina, tercelanya perbuatan zina. Beliau menerangkan sebagaimana yang telah kita baca sebagiannya pada pertemuan yang sebelumnya, bahwasanya Allah Ta'ala mengkhususkan hukuman pelaku zina dengan tiga kekhususan dibandingkan dengan hukuman-hukuman kejahatan yang lainnya. Dan kita telah membaca bagian yang kedua, belum selesai. Yang pertama, sekedar mengingatkan kembali, Allah Ta'ala mengkhususkan hukuman zina itu dengan hukum bunuh, tapi dengan cara yang paling jelek, paling mengerikan proses hukum tersebut, hukuman tersebut. Nah, kalau yang lain ada hukum bunuh, kisos, eksekusi, penggal langsung, selesai. Tetapi ini perbuatan zina hukumannya adalah bunuh, tapi dengan cara yang paling mengerikan, paling jelek. Nah, orang yang punya akal sehat gak mau tertimpa hal tersebut untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk saudaranya, dan untuk siapapun, karena begitu jeleknya, yaitu hukumannya berupa hukuman bunuh. Nah, yang akan dirasakan pembunuh itu adalah rasa sakit, rasa pedih lahir maupun batin, jasadnya maupun hati. Nah, dilempar batu rojak, ya, bukan sekali tegas mati, kematian yang perlahan-lahan tapi tersisa. Itu yang muhsan, yang pernah mengalami nikah berkeluarga. Yang goyur muson, yang masih perjata, nah, atau yang gadis, juga hukumannya adalah menimpa jasad maupun mental hatinya, yang nanti akan diterangkan oleh Al-Imam Qoyyim. Nah, yaitu kata beliau, haitsu khaffafa al-jam'a fihi bainal 'uqubati 'alal badani bil jildi wa 'alal qalbi bi tadribihi an watanihi sanatan, yaitu Allah Ta'ala ringankan, lebih sedikit ringankan hukuman dibandingkan yang muhsan dengan tetap tergabung padanya hukuman yang menimpa badan dengan cambuk. Nah, 100 kali cambuk. Bajriduhum miyata jahat. Sambulan mereka dengan 100 kali cambuk. Kemudian wa'anal kolbi, hukuman yang juga menimpa hati, mentalnya. Bitabri bi'an watani sana, diasingkan dari negerinya selama setahun. Diasingkan. Ini hukum khusus bagi pelaku zina, menunjukkan fahisah kecilnya perbuatan zina. Asani yang kedua, anahunaha ibadahu antakhudahum bizunati ra'fatun fidini bihaisu tamna'uhum min iqamatil haddi alaihi, bahwasanya Allah Ta'ala melarang hamba-hambanya untuk memberikan rasa belas kasihan kepada pelaku zina, sehingga dengan rasa belas kasihan itu mencegah mereka dari menjalankan hukuman yang Allah Ta'ala wajibkan untuk mereka. Jangan naruh belas kasihan. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'inahu subhanahu min ra'fatihi wa rahmatihi bihim sara'alam hadhil uqubata bahwa arhamu minkum bihim, karena Allah Ta'ala disebabkan kasih sayang Allah, rahmatnya Allah kepada mereka pelaku zina, Allah syariatkan untuk hamba-hambanya berupa hukuman tersebut, dan Allah itu adalah zat yang lebih kasih sayang dibandingkan kalian. walam tamna'hu rahmatuhu min amri bihadhihi al-'uqubah. Dan Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang itu tidaklah kemurahannya Allah, penyayangnya Allah menghalangi Allah untuk memerintahkan agar ditegakkan hukuman pelaku zina tersebut. Sementara Allah adalah Zat yang paling kasih sayang. Fala yamna'ukum antum ma yakunu biqulubikum min ra'fati min iqamati amri. Jangan-jangan sekali-kali adanya belas kasihan yang ada dalam hati kalian kemudian menghalang-halangi kalian menegakkan perintahnya Allah. Wa hadza wa in kana aman fi syair hudud. Hal ini walaupun secara umum berlaku untuk seluruh hukuman, gak boleh belas kasihan, potong tangan bagi pencuri yang sudah pada batas harus dipotong tangan, misalnya kisos, pembunuh bagi orang yang memang terjatuh dari kejahatan dibunuh, jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh. Semuanya hukum Allah ditegakkan, jangan kemudian belas kasihan sehingga menghalangi untuk menegakkan hukum Allah. Apalagi sampai menuduh tidak manusiawi. Tidak ada rasa kasih sayang. Allah Ta'ala Dzat yang Rahman, yang Rahim, Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang, lebih sayang daripada seorang ibu kepada anak bayinya. Allah Ta'ala pun memberikan, menetapkan syariat hukuman bagi pelaku-pelaku kejahatan atau kemaksiatan adalah seperti yang Allah Ta'ala tetapkan. Walakin dzukira fi haddiz zina khasatan li sijdatil haja ila dzikri. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan hukuman bagi pelaku zina secara khusus karena sangat butuhnya untuk disebutkan. Kalau ada pertanyaan, bukankah semua hukum Allah dituntut untuk dilaksanakan tanpa memandang belas kasihan kepada pelaku kejahatan atau kemaksiatan? Iya. Tapi Allah lebih khususkan perbuatan zina secara penyebutan. Kenapa? Karena adalah dituntut untuk disebutkan. Ada beberapa alasan yang akan disebutkan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah ta'ala. Kata Al-Imam Qayyim rahimahullah, fa inna an-nasa la yajiduna fi qulubihim min al-ghilzi wal-qaswa 'ala az-zina ma yajiduna 'ala as-sariqi wal-qadhifi wa syaribil khamr. Lihat beliau bagaimana saat Allah Ta'ala mensyariatkan dan terkait dengan kenyataan ada sisi kesesuaian. Kata beliau, karena manusia mereka tidaklah mendapati pada hati-hati mereka berupa sikap keras, terhadap pelaku zina sebagaimana mereka dapati hal tersebut pada pelaku pencurian. Tuduhan orang nuduh atau peminum khamr, mabuk-mabuan. Cenderungnya manusia terhadap pelaku-pelaku kejahatan yang lain, ya, mereka lebih geram, lebih marah, lebih keras sikapnya dibandingkan kepada pelaku. Apalagi zaman sekarang, orang sudah anak sudah umur, dia tuh biasa. Umumnya hatinya manusia tidak sesensitif kalau mencuri, wah kalau mencuri. Nah. Atau minum khamr, narkoba sekarang tidak sensitif itu ketika mendapati ada orang bersih. Sampai-sampai ya disediakan bahkan tempat ya jadi praktek legal, bukan ilegal. Sementara untuk kejahatan-kejahatan atau kemaksiatan yang lain tidak sesampai demikian. Apalagi alasan kan suka sama suka, rela sama rela. Fakulubum tarhamu zani aksar bima tarhamu gairu min arbabil jaraim. Bahkan hati-hati mereka masih lebih menyayangi pelaku zina lebih banyak daripada sayangnya mereka kepada pelaku-pelaku kejahatan-kejahatan yang lain. Lebih menaruh belas kasihan. Kalau orang mencuri, orang merampok, orang lagi membunuh, diolok-oloknya, dijatuhkan pidananya, langsung diangkat ke pengadilan, langsung ke kepolisian dan sebagainya. Tapi kalau pelaku zina, bisa memandang sebelah mata, biar ada urusannya sampai ke kepolisian atau kalau ada kejahatan yang prosesnya itu sebagai kejahatan atau sebagai kemaksiatan, sebagai dosa besar. Walau kisah itu tidak, kata beliau, kenyataan telah menjadi bukti hal tersebut. Ini di zaman beliau, beliau menulis kitab ini, ya. Di tahun berapa Imanul Zahmullah? Sekitar tahun 700-an Masehi. Sekarang tahun berapa? 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 sudah 700 hijri. Terus tahun silam. Apalagi zaman sekarang, di zaman beliau sudah bahasanya demikian, manusia satu. Apalagi zaman sekarang, sudah dianggap lumrah biasa. Saya tidak menjadi aib. Hamil di luar nikah, muda-mudi yang belum ikat pernikahan yang sah, kemudian jalan di sana, jalan kemari. Nah, bermalam di tempat temannya, sebagainya. Mengadakan acara keluar kota berhari-hari. Kata beliau, walwaki syahidun bidzalik, kenyataan menjadi saksi hal tersebut. Fanuhu an ta'khudhum hadira'atu wa tahmiluhum ala ta'til haddillah. Maka mereka dilarang oleh Allah adanya kasih sayangnya mereka, rasa belas kasih mereka, kemudian menghalang-hali mereka dan menjadikan mereka akhirnya meniadakan hukumnya Allah. Lebih keras daripada jadi minuman keras. Yang sebenarnya zina tersebut, tapi kenyataannya kata beliau, sebab hati rahmat, sebab adanya rasa kasihan atau belas kasih pada umumnya manusia, anna hada dan dunya qawmal asrafil awsad al-adhar, bahwasanya dosa ini terjadi pada orang-orang mulia, kelas atas, papan atas, ataupun garis pertengahan ataupun bawah, semua kategori manusia. Wa fi nufusi aqwa dawa'i ilaihi, dan jiwa-jiwa manusia lebih kuat untuk mengajak adanya belas kasihan kepada pelaku zina. Wal musyariku fihi katsir, orang yang terlibat dalam perbuatan tersebut banyak. Ini zaman beliau ya, betul-betul lebih-lebih zaman sekarang. Tidak bisa dipungkiri, saking banyaknya KS dalam diri biasa. Beliau menyatakan, wa musyariku fi katsir, pelaku-pelaku dosa zina ini banyak, sehingga kayak dianggap lumrah, sehingga orang pun hatinya gak ada tadi unsur sensitivitasnya sebagaimana layaknya kepada kejahatan-kejahatan yang lain, dosa-dosa yang lain. Wa aksaru asbabil isq, dan yang paling banyak sebabnya zina itu adalah al-isq. Isq itu apa bahasanya? Kasmaran. Nah, dorongan syahwat yang sampai ya ini cinta buta. Wal qulubu majbulatun ala rahmatil asih, sementara hati itu pada dasarnya yakni menaruh belas kasihan kepada orang yang kasmaran. Ya, namanya pada tresno ini ya, sepodo senangis wis gelap saat dilarang. Sampai begitu bahasa orang tua. Kenapa yang sudah senang sama senang ya, wis mau ngalor-ngalor gitu itu wis biarin aja. Begitu. Wa katsirun minan nas ya'budu musya'adata wa ta'atan wa qurban, bahkan banyak manusia yang menganggap membantu perbuatan tersebut, membantu pelaku yang kasmaran ini nanti sampai jatuh berzina, ini dianggap sebagai kurban, taat, ketaatan yang sebagai bentuk ibadah membantu orang, namanya sama-sama suka, sudah sama-sama ya kasmaran, masa mau dihalang-halangi? Tegarnya kamu, justru kamu bantulah. Ketika orang tuanya melarang keras, cari pelariannya ke saudara yang lain. Dilarang menikah, ya tadi ambil jalan pintas. Wa in kana suratul maksufatu muharramatan alaih, walaupun gambaran orang yang tertimpa kasmaran tadi adalah perkara yang diharamkan padanya. Wala tastankiru hadzal amr, namun hal tersebut tidak diingkari. Fa inna mustaqirun inda masyaallah min asbai al-an'am, karena yang demikian ada bercokol pada orang-orang yang Allah kehendaki seperti orang-orang yang memiliki sifat atau mental hewan yang tidak peduli dengan kehormatannya sebagai manusia, tak ubahnya seperti hewan, tidak punya norma, tidak ada, ya ini ada pergaulan, tidak ada sekat batas pergaulan. Hewan bebas, mau anak tetangga, ibu tetangga, ibunya sendiri, namanya hewan. Namanya hewan. Apalagi kalau hewannya diternak. Iya. Semakin gaul ya semakin bagus, biar cepat ternaknya banyak hasilnya. Sebenarnya manusia beda. Manusia punya adab. Manusia Allah Ta'ala turunkan wahyu, Allah utus Rasul. Nah, Allah muliakan manusia. Namun ada manusia-manusia yang tidak mau menjaga kemuliaan dan kehormatan diri. Walaqad fukiya lana min dzalika syai'un katsir, dan telah diceritakan kepada kami yang demikian itu banyak. Aksaru anak isil ukul beradian kalfudam dan nisa, dan mayoritasnya terjadi pada orang yang kurang akal dan agamanya, yaitu para pembantu dan para wanita, dan itu adalah senjatanya syaitan yang paling memang utama. Bagaimana bersinah itu bisa merajalela, yaitu memang senjatanya syaitan adalah wanita yang kurang akal dan kurang agamanya. Kalau sudah demikian, manusia laki-laki yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dulu yang punya keteguhan saja bisa dulu bisa kalah. Laki-laki yang punya yaitu keteguhan hati, nah, kegagahan itu pun bisa kalah karena racunnya ini luar biasa. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wad-dunya wa iyyakum min-nisa, hati-hati kalian dengan dunia, hati-hati kalian dengan wanita. Terjadi pada sebab mayoritasnya adalah para wanita dan para pembantu. Wa aidan fa inna hadza tanbur waliban ma yaqau antaradi min al-janibain. Sebab yang lainnya kata beliau, juga dosa ini umumnya terjadi terhadap orang-orang yang sama-sama ridho dari dua belah pihak. Nah, yang akhirnya menjadi seperti ya selalu merah. Fala yaqafihi minal udwan, umumnya tidak terjadi dari ya ini ada unsur permusuhan, dzulm dan kedzaliman, wal iktisab dan pemaksaan, atau dalam dunia itu disebut pemerkosaan. Jarang yang demikian terjadi adanya pemaksaan. Banyaknya bahkan dari kedua belah pihak itu sama-sama ridho, sama-sama rela, sama-sama suka, sama-sama senang, sama-sama ingin. Wa fi syahwatun ghalibatun lahu, padanya ada syahwat yang mendominasi, yang menguasai dirinya. Fa yusawwiru dzalika li nafsih, sehingga hal tersebut tergambar untuk dirinya. Fatakumu biha rahmatan tamma wa iqamatal had, sehingga dari situlah adanya kasihan, merelakan sehingga menghalangi untuk ditegakkannya hak, ditegakkannya hukuman Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan kalau ditegakkan tudingan-tudingan negatif muncul, tidak berperi kemanusiaan, nah, ini hukum sadis dan sebagainya dan sebagainya. Komentar-komentar negatif terhadap hukum yang Allah Ta'ala tetapkan. Antum bisa bayangkan kalau hukumnya Allah ini ditegakkan, pelaku-pelaku zina di Roja bagi yang sudah menikah atau dicambuk, nah sudah diasingkan setahun, atau banyak terkena hukum tersebut. Sehingga kesimpulannya beliau, ini semua kata beliau, hadza kullu min dhaifil iman, ini semua adalah berasal dari kelemahan iman. Masa kasihan, masa ingin tukar, masa hukum kok begitu. Ketiga, sadis, ekstrim, dan sebagainya. Ini semua berasal dari dhafil iman, lemahnya iman. Wa kamalul iman antakuma bihi quwwatun yuqimu biha amrullah. Sementara sempurnanya iman itu justru menuntut untuk dia kuat menegakkan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Kalau kuat iman. Wa rahmatan yarhamu biha mahdud, dan sebagai bentuk rahmat yang dengan tegakkannya rahmat itu adalah dengan justru ditegakkan kepada orang yang terkena hak, terkena hukum, itu adalah bagian dari rahmat Allah yang berasal dari ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala, syariat-Nya Allah yang Allah adalah Arhamur Rahimin, yang paling memiliki rahmat Allah Ta'ala. Maha Rahmat, Rahman Ar-Rahim. Fayakunu muwafiqan li Rabbi Ta'ala fi amri wa rahmatihi, sehingga orang yang punya iman yang sempurna, yang kuat, dan yang punya rasa kasih sayang, itu akan mencocoki Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perintah Allah dan rahmatnya Allah. Perintahnya Allah dilaksanakan, yaitu ditegakkannya hak, dan rahmatnya Allah adalah untuk tegaknya kasih sayang bagi manusia dengan hukum Allah Ta'ala tersebut bagi orang yang mengetahui. Nah, justru ketika hukum itu lembek, lemah, apalagi tidak ada, maka itu memberikan angin segar, memberikan peluang untuk berbagai kejahatan, dosa, kemaksiatan, termasuk tamen zina itu, ya, dianggap suatu hal yang biasa, tidak lagi tabu, tidak lagi melanggar asusila, tidak lagi merusak ya hubungan manusia, merusak nasab, merusak lingkungan, merusak kehormatan. Nah, alhamdulillah. Ini sisi kedua. Lalu sisi kedua, Allah Ta'ala khususkan hukum had bagi pelaku zina. Yaitu sisi yang kedua, Allah Ta'ala sebutkan supaya kita tidak menaruh belas kasihan. Sekalian, satu tinggal satu. Asal sisi ke khususan di antaranya anau subhanahu amara ayakuna hadduma bimasyhadin minal mu'minin. Allah Ta'ala memerintahkan untuk ditegakkan had bagi pelaku zina terhadap kedua belah pihak itu disaksikan di hadapan kaum mukminin. Nah, pelaksanaannya dibuka, terbuka untuk dipertontonkan, diperlihatkan di hadapan kaum mukminin. Apa tujuannya? Fala yakunu fi khalwatin bihaitsu la yarahum ahadun. Janganlah pelaksanaannya itu adalah sembunyi-sembunyi sehingga tidak ada yang melihat seorang pun. Wa dzalika ablaghu min maslahatil haddi wa hikmatiz zajri. Yang demikian lebih terasa maslahah hukuman tersebut, maslahahnya. Untuk apa? Maslahahnya untuk umum, supaya umum itu mengambil pelajaran. Inilah perbuatan yang jelek, yang hina, yang fahisyah kecil, supaya pada mengambil pelajaran. Hukumannya adalah hukuman yang bentuknya juga jelek, kecil. Nah, dan juga hikmat zajr, lebih terasa untuk hikmah azajr, yakni memberikan efek jera kepada pelaku. Nah, jadi ada dua sisi. Maslahah bagi yang melihat kaum ini, ambil pelajaran. Sisi yang lain adalah yang dihukum untuk jera. Sehingga pelaksanaannya adalah dinampakkan, diumumkan supaya terlihat. Demikian. Nah, makanya konon dulu di tata kota, istilahnya tata, yakni pembangunan kota orang-orang dahulu dari kerajaan-kerajaan Islam itu tiga itu di lokasinya tidak berjauhan, kumpulkan di satu, ya, yakni kantor pemerintahan, nah, kemudian masjid jami, nah, masjid jami di depannya ada alun-alun, nah, masjid jami di depannya ada alun-alun dan pasar. Maksudnya apa? Pemerintahan tugasnya adalah melaksanakan, yakni hukum, memutuskan hukuman. Nah, pelaksanaannya adalah di depan masjid, depan alun-alun, nah, dekat pasar, yakni supaya orang melihat hukuman itu dilaksanakan, ambil pelajaran. Tata kerajaan-kerajaan Islam itu nampak di berbagai di Indonesia. Itu ada pusat pemerintahan, ada alun-alun di depan masjid jami, nah, ada pasar. Jadi unsur pelaksanaan hukuman di situ. Unsur yang lainnya ada unsur ibadah. Nah, orang pemerintahan dekat masjid, orang pasar juga dekat masjid, itu dulu pusat kota-kota atau ya pemerintahan dari kerajaan-kerajaan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan.